dun wafirah liwalahu fi darajatil akhirah wa kalamuna la dun wafidun kastakim wasmun wafilan thumma harfu lil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu amma kilmatun biha kalamun qad yu'am li jarri wa tanwini wa nidai wa alma musnadin lil ismi tamizun hasal bitafal tawatu suaya fa'li wa nuni akbilana fi'lun yanjali siwahum alharfu kahal wa fi'walam fi'lun mudari'un ya lilam kayasham wa madiyal afali bitamiz wa simanuni fi'lal amri binuni fi'lal amri in amur fuhin wal amru illam yakul inuni mahal fihi wasmunahu sawahayahal wal ismu minhum yu'rabun wa mabani li syabahin minal hurufi mudini kasyabil wadai fi isma ji'tana wal ma'nabi fi ma tawafi huna wa kanyabatin anil fi'li bila ta'aturin wa kafdikorin usila wa murabu al asma'i maqotta lima min syabil harfi ka'aradin wa suma wa filu amrin wa mudiyin dunya wa arabu mudari'an in ariya minuni taukidin mubashirin wa minuni inatin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabni ayusakana wa min hudufatin wa dukasin wa dumka ina amsi haithu wa sakinukam wa rafa wa nasbajalan iraba lil ismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khususu bil jari kama qad khususu al fi'lu bi an yanjajima warfa'i dhamin wa siban hatan wa jur kasrun ka dhikrullahi abadahu yasur wa jazim bi taskin wa ghairu ma dhukir yanubu nahu ja'a khubani namir warfa bi wawin wa bi ajrun sibi salima jami amirin wa mutni bi wa shibadani wa bi isrun wa babu ul hikaw wal ahluna. Ada yang kurang gak? Warfabiwawi mansibana bil ali wajrubi aimina asma asimin dakadun isubatan abana wafamu haithul minubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naksu fi hadal akhiri asanu wa fi abin wa talihi yang duru wa qasruha min nasihina asharu syartu dal irabi ayudufna lalil yakaja akhu abi gadatila bi arifil fa'in mutana wa kila idha bi mutnarin mudawan usila kilta kadakasnani wasnatani kabanaini wa banataini ya jariyani wa takhlufliya fi jami'i hal alif jarron wa nasban ba'da futin kot ulif warfa' bi wawin wa bi yajrun si bi salima jami amirin wa muti bi wa shibahidaini wa bi isruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa aradun asyadda wa sinuna wa babu huwa mitahinin kot yaridal babu wa inda kaumin ya tawrid wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaqqata wa qallama bi kasrihi natok wa nunu matun niyya wa mulhaqi bi aksida kastamaluhu fantabi wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wasbin nabi fasin nasbi ma kinasbin ma kada ulatu alladhi isman qad ju'il ka adri atin fi hidayatin kubil wa jura bil fathati ma lan yansuri ma lan yudaf ayaku bada ar-radif wa ja'alina fi yaf'alani nuna rafan wa tada'ina wa tas'aluna wa hatu halil jazmi wa nasbi si ma kalam takuni li tarumi madlama wa sammi mutala min al asma'i ma kal mustafa wa murtaki ma karima wal awal i'rabu fi qad dira jami'uhu wa waladi qad kusira wa ta'ni man kusun wa nasbuhu dohar wa raf'uhu yun wa kada aydan yujar wa ayu fi'ilin akhirun minu alif awawun awiyan fa mu'talan uri wa alifan mifihi fa alifan mifihi gara jizmi wa abadin asma maka ya dua yami wa rafa fi man wahdi jazima salatahuna takdi hukman lazima nakiratun qabilu al mu'athiru awaqi'un maqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahumadi wa hinda wa bani wal gulami wa ladi fa malidin yaibatin aw huduri ka anta wa wasami bid damiri wa dittisali minhum ma la yubtada wa la yali al ikhtiyarun abada wa la yali illa ikhtiyaran wa la yali illa ikhtiyarun abada kal ya wal kafi min kal ya wal kafi min ibn akramak wal ya wal ha min salihi ma malak wal ya wal ha hanya gusri ke syamza wal ya wal ha min salihi ma malak wal ya wal ha min salihi ma malak makul mutmarin lahul binaya ji wal lafdu majura kalafi manusib dar rafi wa nasbi wa jarin nasolah ka'ribina fa innana nilna minah wa alifun wal wawa nunu lima ghoba wa gweri kakoma wa alama min damiri rafi ma yastatiru kaf'al wafiq natadihi tashkuru wa durti fa'in wa antisoli annahu wa anta wal furu la tashtabihi wa duntisa bin tintisoli ju'ila iyaya wa tafri'u laysa muskila wa tistiyari la yaji al munfasil idha ta'atta'an yaji al muttasil idha ta'atta'an yaji idha ta'atta'an yaji al muttasil wa sil awir sil hasanihi ma ashbahu fi kuntu khulfun tama fi kuntu hul khulfun tama wasil awir sil hasanihi ma ashbahu fi kuntu wasil awir sil hasanihi wa ma wasil wasil awis ha asalnihi wasil wasil awis ha asalnihi ma wa ma wasil awis ha asalnihi wa ma wasil awis ha asalnihi wa ma wa kuntu asbahu asbahu fi kuntu khulfun fi kuntu hul asbahu fi kuntu khul fi kuntu hul khulfun tama asbahu fi kuntu hul nah asbahu asbahahu asbahahu fi kuntu khulfun tama fi kuntu hul khulfun tama asbahahu fi kuntu hul khulfun salah hafal. Asbahu fi kuntu hul khulfun sama. Asbahu fi kuntu hul fi kuntu hul. Asbahu fi kuntu hul khulfun khulfun sama. Ya terus. Kada kakhiltanihi wattisala. Kada kakhiltanihi wattisala. Akhtaru wa irikhtaru infisala. Wa qadimil akhwasa fitisali. Wa qadima masyidah finfisali. Ya. Wa fitihadi radbatil islam fasla. Wa qad yubihul gaibu fihi wasla. Wa qabalayan nafsi ma'al fi'li tuzin. Apa? Gak usah kokolahkan. Biar enak. Wa qabla. Wa qabla. Gak usah. Wa qabalayan nafsi ma'al fi'li tuzin nunu. Wa ikwayatin wa alaysikot nudin. Walitani fasha walitina daro wa mala ala kiswakun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khafafa minni wa ani badu man kot salafa. Ya. Terus? Wa filaduni laduni kola wa fikotni wa kotil hatfu aydun kot yafi ismuni wa aynil musama mutaqa alamuhu ka jafarin wa akhirniko wa koronin wa aladin wa koronin wa adanin wa lahiki wa shadka min wa ahilatin wa washiki. Asman atau wa kunyatan wa lakaba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa akhiran da'in siwahu sahiba. Wa in yakuna mufradaini fa ahad hatman wa illa adbi illa di radif wa minhum maqulun ka fadin wa asad wa durtijalin ka su ada wa udad wa jumlatun wa ma bi majazin rukiba da in bi gari masjid wa jumlatun wa ma bi majazin rukiba da in bi gari wa hitam ma'riba wa sya'afil alami dul idafa ka abdi syamsin wa abdi ka abdi ngosoran ka abdi syamsin jarana ka abdi syamsin wa abdi kuhafa wa wada'u li badil ajnasi alam ka alami ashasil hadun wa amin daka umuriyatin al akra wa hakada su'alatun li salat wa musabaratu lil mabarra kada fajari alamun al fajra bidali mufradin mudakarin ashir bidi wadi ta'ala un takasir wa dani tani nisana murtafi lil musanna wa fi dani lil wazani tani nisana murtafi wa fi sahabat abi siwahu dani tan kurduti wa bi ula ashir li jami'in mutlaqa wal maddu awla waladal budi intiqa waladal budi intiqa waladal budi intiqa ilga fi harfan min lamin aw ma wallamu in qadam taha mumtani aw wallamu in qadam taha mumtani aw bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil ka fasila fil budi aw bi sama fu aw hanna aw bi hunalika intiqan aw aw bi hunalika intiqan sambung aw bi hunalika intiqan aw bi hunalika intiqan aw hinna Masul asma ladhi unsal lati wal ya'idha matuniyan atas biti bal matali awlihil alama wa nunun istusat falama alama wa nunun min daini wa tanashudida aydan wa da'winu bidaka kusida. Yes. Jam'ul ladhi ula alladhina mutraqa wa ba'dhum bil wairah fanataqa billati wal la'ilati kajumia wal la'ika ladhina sunwaqa wa man wa ma'altu sawi madukira wa hakada du'inda ta'in syuhira syuhir. Yes. Wakalat wakalati aydan wa dindatu wakalati ladhin wakalati aydan ladhin datu wa maudi alati ata dawatu wa mithu mada bada mastifhami aw man idha lam tulka fi kalami wa kulu hayazamu ba'dahu silah ala damirin la'ikin mustamilah wa jumlatun aw shibu halladhi usil bihi kaman indi ladhi bunu kufil wa sifatun sorihatun silatu al kanu hambi morabi afali kol ayun kama wa'uribat malam tudof kanu wasadur wasya damirun hadaf wasadur wasliha wasadur wasliha damirun hadaf bumirunin hadaf wasadur wasliha damirun bumirunin hadaf wasadur wasliha damirunin hadaf wa ba'duhum araba mutlaqan wa fidal hafi ayan gara an yaktafi in yusatul wasl wa ila misnatul falhatun nadir wa aba an yukhtajal wa in salahal baki li wasli mukmili wal hatwa indahum kathirun menjali fi aidin damirin ini tasabbi fi aidin damirin ini tasabbi fi'lan awasin kama nadu ya'idin mutasilin fi aidin mutasilin fi aidin mutasilin ini tasabbi fi'lan awasin kama nadu yahab wa qad hatu ma bi wasin khafi da ka anta qadin ba'da amri min qad qad allati jura bil mansula jar kamura bil nadu kamura bil ladhi marta fahuwa bar fahuwa bar fahuwa kamura bil ladhi kamura bil ladhi fahuwa bar marat fahuwa bar terus al harfu ta'rifin awillah mufaqat fa namatun araf taqul fihin namat ya wa ba'duhum a'raba mutlaqan fa fi dhal hazzi ayin ghairu ayin yaktafi apa maknanya Hasan? Ayin secara mutlaq wa fi dhal terus lainnya wa fi dhal hazzi ayin ghairu ayin yaktafi ini syatul waslun apa hamam